Mitra Bisnis, kemarin Kwi Kian Gi mengungkapkan kondisi yang paling ekstrim terkait upaya perbaikan dan penyelamatan bangsa dengan cara mengakhiri model demokrasi yang penuh manuver popularitas seperti sekarang. Menurutnya, cara yang paling ekstrim itu adalah dengan mengembalikan konstitusi nasional seperti sebelum diamandemen, bahkan jika perlu membubarkan parlemen, jika anggota lembaga itu melakukan perlawanan, serta menggantinya dengan wakil-wakil rakyat yang berasal dari tokoh-tokoh masyarakat di daerah. Untuk melanjutkan bahasan atas pandangan ini, segera kita berbincang dengan Kwi Kian Gi. Baik Pak Kwi, bukankah wakil rakyat yang sekarang di parlemen adalah representasi dari warga daerah yang menjadi konstituennya? Konstituennya kan bayaran. Uang malah, kalau milih saya 50 ribu itu. Suaranya dibeli kok. Nah, kalau seperti itu kualitas calon-calon wakil rakyat kita kelak, apakah pada pemilihan mendatang, Bapak juga akan menentukan pilihan? Oh, kalau saya selalu milih. Saya milih, saya konsisten dalam itu. Saya kan tetap pilih. Jelek apa, baik, jelek apa, ya pokoknya ya partai saya. Artinya seperti yang saya gambarkan, kalau keluarga saya sedang dirundung musibah, oh, saudara saya jadi alkoholis, yang satu jadi pelacur, sekarang saya kan tidak lari sambil menuding-nuding, itu keluarga saya jadi kayak gitu semua. Tidak, saya bertahan di dalam coba memperbaiki. Tapi dengan pengakuan sebetulnya saya sedang rusak ini keluarga saya gitu. Lantas apakah pilihan Bapak hanya didasari oleh pemikiran kekeluargaan seperti itu Pak Kwi? Bukan, karena saya masih tetap berpendapat bahwa sekarang ini walaupun sudah melenceng, tapi ada perasaan fondasinya itu kan PNI, nasionalisme itu. Dan nasionalisme untuk Indonesia dalam arti nasionalisnya tidak yang sempit. Itu lebih-lebih diperlukan sekarang. Dengan adanya kekuasaan dari luar yang sudah mendominasi habis-habisan seperti ini. Jadi, Bapak melihat, partai Bapak saat ini masih memiliki platform nasionalis, meski situasinya sedang tidak menentu ya, Pak Kwi? Iya dong. Sekarang kan semuanya. Negara maju kan begitu semua. Ambil kurang apa sekarang? Semua majalah barat sampai... Ya, rada ada yang menghina, ada akan tetapi buktinya kan dia akan mendapat kepercayaan dan Jepang sudah mulai memperoleh titik-titik terang. Cina seperti apa? Singapura apa? Eropa, negara yang tertua itu, waduh, coba bicara dengan tokoh-tokoh nasionalisnya bukan main. Demikian Kwi Kian Gi, Benny Rahmadi, Pas FM.